Berapa kali dia tidak jadi sholat tahajud malam karena kami merengek, menangis hingga azan subuh tiba. Berapa kali dia sudah berwudu ingin sholat duha, tapi kemudian kami kencing di kainnya, kotor, terkena najis. Berapa kali dia tidak jadi membaca Quran. 90 hari puasanya tinggal karena kami, ya Allah. Ampunkan dosa ibu kami, ya Allah. Wali azwajina, pasangan hidup kami yang sudah membesarkan anak-anak kami dengan tetes peluh keringat dan air mata. Wali abnaina, anak-anak kami. Kalau kami pikir tak sanggup kami membesarkan mereka dengan berbagai macam godaan, TV, infotainment, internet, perbuatan maksiat, dosa, warnet, karaoke, tak terbendung perbuatan ini, ya Allah. Hanya Engkau saja yang dapat menjaga anak-anak kami, khusus anak-anak pemuda Aceh di masa akan datang, ya Allah. Wali masyaikhina, para abu, para abi, para tengku, alim ulama, tuan-tuan guru kami, panjangkan umur mereka, ya Allah. Sehatkan mereka, ya Allah. Jadikan ilmu mereka sebagai suluh di tengah gelap tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Jadikan mereka orang-orang yang dapat memberikan syafaat kepada kami pada saat tak dapat ada pertolongan kecuali pertolongan Engkau, ya Allah. Wali a'immatina salihin, wakil-wakil rakyat kami, pemimpin-pemimpin kami, condongkan hati mereka untuk menolong agamamu. Allahumma zukna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. La tusallit alaina bidhunubina, man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan Kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami, ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutma'innan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan Nangro Aceh Darussalam negeri yang aman, tenteram, damai. Terbuka pintu rezeki dari segala macam penjuru. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa anzilhu. Kalau rezeki kami masih tergantung di langit, turunkan ke Nangro Aceh Darussalam. Kalau rezeki kami masih tertanam di tanah, keluarkan naik ke atas, ya Allah. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Kalau rezeki kami masih jauh, dekatkan ke Nangro Aceh Darussalam. Wa in kana mu'siran fayassirhu. Kalau rezeki kami masih sulit, masih susah, mudahkanlah, ya Allah. La tada' lana dhanban illa ghafarta. Keluar kami dari majlis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaita. Kami yang terjebak dengan hutang riba, tolong supaya kami lepas dari hutang piutang, ya Allah. Wala maridat illa syafaita. Ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya, sehatkan sampai mati, ya Allah. Wala mayitan illa rahimta. Yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya, turunkan rahmat dan ampunan untuk saudara kami, ya Allah. Bil khusus korban tsunami, kami tahu mereka mati syahid. Kami menangis bukan karena mereka meninggalkan kami, tapi kami merenungkan nasib kami dalam sisa usia hidup kami yang tak tahu tak bagaimana akhir usia kami. Allahumma firlahum, rahmati saudara kami yang sudah mendahului kami, bil khusus korban tsunami. Warhamhum, rahmati mereka. Wa'fu anhum, maafkan silap salah mereka. Waj'al jannata maswahum, jadikan surga sebagai tempat tinggal mereka. Allahumma ja'al kuburahum radatan min riyadil jinan, jadikan kubur mereka salah satu dari taman surgamu, ya Allah. La taj'al kuburahum ufratan min ufarin niran, jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang nerakamu, ya Allah. La taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, jangan jadikan dalam hati kami hasad, dengki, dendam, kesumat kepada saudara-saudara kami yang sudah mendahului kami. Allahumma syrah sudurana, lapangkan hati kami. Allahumma ammin rawatina, tenangkan batin kami. Allahumma dafa'anal ghala wal waba' wal fahsya' wal riba' wal zina wal munkar. Selamatkan Nangro Aceh Darussalam, Republik Indonesia, negeri-negeri kaum muslimin dari segala malapetaka bencana riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan bongkar. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin, al-mazlumin, al-mustad'afin, fi Rohingya wa Uyghur wa Palestine. Masih ada saudara kami yang teraniaya di Rohingya, di Uyghur, Xinjiang, China, di Palestina. Allahumma ansur ikhwanana, tolong mereka, ya Allah. Allahumma dammir a'da'aka a'da'ad-din, musuh-musuhmu, musuh agamamu yang menyiksa mereka, hancurkan, binasakan mereka. Wasyattid syamlahum, pecah belahkan persatuan mereka. Waja'al kaidahum fi nuhurihim, maka tumpulkan segala usaha mereka untuk membantai saudara kami, ya Allah. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah, wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inda intihai ajalina, jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami tiba, saat malaikat maut mencabut nyawa kami, yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah,